kalian mendasarkan orang sebelum. Jadi orang sekarang kan ya ekonomi harus naikkan, ekonomi harus naikkan. Jangan cemas dengan kepakiran. Bahkan salah satu fitnah nanti adalah di akhir zaman apa? Sekarang banyak orang kaya mendadak ya. Dan bahkan banyak orang yang kaya sekarang orang yang tidak pernah sekolah malah. Tak terjana dia. Justru terjana banyak yang pernah pengangguran. Dalam hadis mana? Hadis Jibril dikatakan Rasulullah SAW. Ketika ditanya, sebutnya pada saya tentang hari kiamat. Lalu jadi ke Rasulullah saya tidak tahu. Sebenarnya kamu juga tidak tahu. Lalu ditanya, apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya? Yaitu nanti apa? Hatta tarafa tahura taqura u'ala ta'itatawaluna kumiyat. Apa yang akan melihat? Orang yang miskin nanti akan orang yang memiliki gedung-gedung mewah. Ini fitnah. Karena harta, berbagai macam fitnah pun timbul. Perpecah belahan. Karena harta, bapak bisa bunuh anaknya. Karena harta, istri bisa bunuh suaminya. Fitnah tulman. Kemudian, di sini Ibnu Hajar menyebutkan, yukbadul ilmi bimautil ulama. Ini hilangnya ilmu dengan banyak mati ulama. Yaitu adapun gempa kita sudah tahu sendiri, kemudian datangnya zaman yaitu kurangnya berkah dari waktu. Jadi tinggal waktu pergi tanpa faedah. Bagaimana? Ya. Dari awal pagi aja sudah ikuti apa? Berita. Enggak tahu-tahu sudah jam 9, masih belum juga masuk kerja. Kalau orang kampung masih belum juga turun kerja. Sibuk dengan TV. Rumput di depan halamannya enggak pernah dicabut. Hanya nonton TV 24 jam. Jadi kemiskinan kadang-kadang bukan. Betapa kita lihat petani-petani mengeluh kemiskinan. Kenapa tidak? Kalau dahulu orang tua kita itu sayur mayur itu nggak beli di pasar, di sekeliling rumah. Pada detik mau makan aja direbus dikit. Kunyit di sudut dapur itu ada. Sekarang nggak. Petani beli kunyit, petani beli sayur. Pemalas. Malas dalam berlahan. Tidak hanya dalam agamanya. Dunia pun malas. Ini suatu hal yang tidak kondisi masyarakat kita. Aku kalau lihat di gubuk-gubuk rewat seperti di Jakarta-Jakarta ini. Itu perabolanya lebih besar daripada gubuknya. Ya kan? Bahkan gak sanggup menahan tolak perabola ke gubuknya. Tapi kau lihat. Nonton asik ini. Ketawa-ketawa semua. Tidak memikirkan nasibnya. Tidak memikirkan kembali ke mana. Tidak pergi. Tidak pernah pikir. Keadaan sebagian kaum muslimin tidak semua memang. Ada yang malas, ada yang juga gila dunia, ya kan? Bertolak belakang, dua kondisi yang sangat kontradiktif. Kemudian inilah jadi waktu hilang tanpa ada peredah. Kita melihat waktu kita kadang-kadang memang sebabnya tidak di kita. Kadang aja di jalan macet habis. Ya kan? Sebab di akhir zaman ini banyak yang membuat kita lalai dari memanfaatkan waktu yang sebenarnya. Maka oleh karena itu kaum muslimin berhentilah dari membuang-buang waktu. Manfaatkanlah waktu itu untuk beribadah, untuk kehidupan akhirat. Ketika di atas mobil sulit mengatakan astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Sulit beribadah itu enggak sulit. Enggak tunggu dulu Arifin Ilham mau ngajak zikir baru zikir. Jangan tunggu Arifin Ilham. Apalagi yang bisa ikut zikir itu yang punya uang. Di atas motor macet itu kan subhanallah. Di kantor tasbih. Udah astagfirullah, la haula wala quwwata. La ilaha illallah. Banyak waktu itu bisa kita manfaatkan kalau kita mau beramal. Jadi marilah kita beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Baik yang berhubungan dari luar diri kita atau yang berada di luar kita. Yang berhubungan dalam diri kita dikatakan datang. Tanim hamsa qabla khamsin. Manfaatkan yang lima sebelum datang yang lima. Ini fitnah yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Hayat berhubunglah sama. Atau sebelum qabla mauti. Hidupmu sebelum mati. Masih hidup manfaatkan semaksimal mungkin. Beramal soleh. Kemudian apa lagi? Syabab apa kabar? Haram. Masa mudamu sebelum masa tuh? Enggak, ini masa muda. Ah, manfaatkan dulu. Masih tenaga kuat. maksimalkan melakukan maksiat. Subhanallah. Berjanji-janji mau sholat, dia tidak mau. Kalau seorang dari muda tidak terbiasa beribadah, tua itu sulit. Lihatlah orang-orang tua kita yang berjanji-janji, nanti saya akan sholat umur sekian. Tidak paham lagi. Mau sholat apa lagi? PWP aja sudah ini, kedinginan. Ya kan? Duduk aja tidak benar lagi. Mau apa? Ibadah yang paling berkualitas itu masa muda. Karena itu dalam hadis, sama itu yudhi wa ya malajat ya dulu. Tujuh banget jenis yang didapat naungan dari Allah SWT. Pada hari yang ada naungan, siapa mereka? Syabun Rasyad. Nasyad ya Allah. Pemuda yang berkembang, tumbuh dari kecil. Senantiasa beribadah kepada Allah. Manfaatkan masa muda ini semaksimal mungkin untuk beribadah, mencari ilmu. Kemudian apa lagi? Faragha apa langsung? Waktu kosong sebelum waktu sibuk. Manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau sudah datang waktu sibuk, walaupun hidup, walaupun sehat, enggak bisa. Kalau sudah sibuk. Contohnya kami sekarang. Sebentar keluar sana, kapan mau baca buku, mau dulu waktu di Madinah nanti dibaca. Buku bagus, baca lagi. Dan nanti janji-janji. Sekarang ini enggak sempat lagi. Gimana? Kalau pun ada kemauan, sibuk dengan anak, umur, perkeluarga, semuanya. Subhanallah. Jangan janji-janji. Selagi ada waktu, apa? Apa? Kosong, manfaat. Manfaatkanlah untuk mencari ilmu agama, mengamalkan agama. Kemudian apa lagi? Sihatu haqablah. Sihatu haqablah. Marobi. Waktu sehat sebelum masa tak. Kemudian bina haqablah. Waktu kaya sebelum datang nih. Ini ada nggak bilang saya kalau sudah deposito tadi semikian baru saya berimpak. Jangan, belum tahu, ya kan? Boleh depositonya belum sampai sudah mati duluan, ya kan? Jangan janji-janji, berimpaklah secepatnya, jangan ditunggu-tunggu dulu, ya kan? Berimpak agar kita kehidupan kita sejahtera di akhirat, betul-betul mati hidup ini nantinya. Kehidupan dunia, kita katakan kepada antum tadi, sebanyak pun uang apapun mungkin akan dimakan uangnya, enggak juga. Makan itu dikata-katakan hanya kadang-kadang berapa? Satu piring udah kenyang. Apa yang mau dimakan bentuk yang enak semua itu enggak juga mampu. Ini kenikmatan dunia. Terbatas dari segala arah. Ingatlah kenikmatan akhirat. Jadi ketika kita mendengar cerita akhirat itu bukan janjian-janjian, pilkada itu. Ya. Pasti itu janji Rabbul Alamin. Aman asdaq minallahi qila. Siapa yang lebih jujur lagi perkataan daripada Allah? Pasti itu ada. Surga mala'in ru'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi basyar. Surga ketika kita mengingat nama surga, jangan seolah-olah mendengar kalimat yang biasa. Ini kalimat ini makna yang sangat dalam. Yaitu kenikmatannya enggak pernah terlihat di dunia ini, enggak pernah dilihat mata. Tidak pernah terdengar cerita-cerita keindahannya. Tidak bisa dibayangkan dengan telinga oleh telinga. Tidak juga bisa dibayangkan. Bagaimanapun keindah-indahnya sama di dunia ini, tidak ada bandingan dengan surga sama sekali. Selama ini kita enggak kan? Seolah-olah dengar kalimat surga biasa saja. Tidak tergambar nikmat di sana. Tapi kalau ada tergambar oleh kita, oh sekarang ada taman bagus. Cuma kita ingin tamasya ke sana. Menjalan-jalan. Tapi bagaimana dengan surga yang nikmatnya dikatakan Allah dalam Al-Quran melampaui semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Kemudian itulah yakni oleh sebab itu kita manfaatkanlah, jangan kita sia-siakan waktu ini selagi ada haid di kandung badan seseorang. Manfaatkanlah mencari ilmu, beramal sebanyak mungkin. Kemudian di sini disebutkan apa maksud dari melimpah luasnya harta benda ini? Jadi kata Ibnu Hajar sini yaitu menjadi banyak sampai orang yang memiliki harta itu tidak butuh lagi. La hajat lahum bihi, tidak butuh lagi dia. Sehingga tersebar merata di semua manusia harta itu. Ya. Oleh sebab itu diriwayatkan oleh Abu Rahman bin Auf juga dari Rasulullah SAW, hadis yang telah pernah kita singgung tadi diriwayatkan Imam Bukhari. Fawallahi la akhsha alaikum la fawallahi la taqra akhsha alaikum, kata Rasulullah, demi Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, terhadap kalian. Tidak takut aku lari miskin. Walakin akhsha alaikum antus wa ta'alaikum dunya. Itu saya takut nanti dunia ini dilebarkan untuk kalian. Kama busifat ala man kana qabla. Dimana dilebarkan dibukanya untuk orang sebelum kalian. Tatana fatuha. Lalu kalian berebut. Kama tatana fatuha. Kemudian mereka telah berebut juga sebelumnya. Wa ta'alaikum kau kama ahlakatuhum. Dan dunia itu meninggalkan kalian. Dengan telah meninggalkan mereka. Jadi untuk ikhwan. Jangan kita ya terlena. Sebaiknya kita memanfaatkanlah semaksimal mungkin waktu kita untuk senantiasa beribadah. Ibadah itu bukan hanya salat puasa saja. Ibadah itu banyak. Zikir, baca Quran, mencari ilmu, ya kan? Berdakwah itu ibadah. Jangan gambarkan ibadah salat-salat saja, enggak. Ibadah itu artinya yang luas. Kata contohnya memberikan takrif ibadah apa? Kullu ma yakbuh min aqwalin wa af'alin dhahirun wal batin. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dari perbuatan dan perkataan, baik itu yang zahir maupun yang batin. Subhanallah, alhamdulillah kita berjalan, membantu fakir miskin, berbaik dengan tetangga, ini ibadah semua. Jangan dipikir ibadah itu artinya yang sempit, salat puasa saja tidak. Berinfak, membantu fakir miskin, semuanya ibadah. Kemudian itu sedikit tadi tentang pembahasan bentuk-bentuk. Tinggal lagi pembahasan, bagi kita ada dua pembahasan lagi, yaitu jalan-jalan selamat dari fitnah. Bagaimana selamat kita dari fitnah tersebut? Kemudian terakhir adalah hikmah dari adanya fitnah tersebut. Apa hikmah dibalik adanya fitnah? Pertama adalah agar kita terhindar dari fitnah dan selamat dari fitnah adalah atasyawul beribadah, sibuk melakukan ibadah, beribadah di waktu fitan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-ibadah fil hajj ka hijratin ilayya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, beribadah dalam waktu kekacauan dalam waktu fitnah itu bagaikan nilainya hijrah kepada aku, kata Rasulullah SAW. Besar pahalanya. Kita sudah katakan tadi ibadah dalam artian yang luas, bukan artian yang sempit. Yang luas berpikir, ya berbuat baik sama manusia, memberikan tolongan, tolong menolong, berdakwah, mencari ilmu, ya, menyebarkan dakwah. Terus artinya yang luas, ibadah ya, bukan ibadah yang khusus-khusus saja. Nah, ini yang kita maksud. Jadi beribadah di waktu fitnah itu bagaikan hijrah kepada aku, kata Rasulullah SAW. Ini pahalanya pasti besar sekali. Oleh sebab itu Imam Nawawi di sana di sini menyebutkan dalam syarah beliau menyebutkan yang dimaksud di sini al-harb adalah fitnah. Itu ikhtilatul umur nas. Itu dimaksud dengan beribadah di waktu kekacauan itu adalah masa-masa fitnah dan bercampur baurnya urusan manusia. Kacau balau lah katanya. Ha, semerawut. Ya. Kemudian wasalu katsratu fadli ibadah. Kenapa besarnya pahala ibadah di waktu fitnah tersebut? Karena manusia yaqaluna anha, mereka lalai dari beribadah atau dilalaikan dari beribadah oleh fitnah tersebut. Dilalai, sibuk, tersita pemikirannya dan perhatiannya oleh fitnah tersebut. Apakah fitnah syubhat atau fitnah syahwat? Tersita pemikiran mereka sehingga lalai dari beribadah. Khusus untuk ini fitnah-fitnah terjadi di antara ahlu sunnah. Jangan sibuklah, hindarkan itu, beribadahlah. Jangan kita berbincang-bincang lagi itu. Karena itu akan menyita waktu kita, melarangkan kita dari beribadah. Mari beribadah hati Allah. Berdakwah, pelajari ilmu, sebarkan agama ini. Sebarkan ilmu. Selesai sudah itu. Jangan dibuka-buka lagi. Jadi, sudahlah fitnah ini. Melanda kita, kita bagaimana selamat, sibukkan diri dengan beribadah. Sering saya sebutkan kepada, mukilkan kepada para jemaah tentang ungkapan salah seorang Syekhina Ali Nasir Al-Fatihi dalam majelis beliau, ketika ada orang menelpon di Jazair, yaitu sibuk dengan kitab fitnah, tahzir dan tabdik ini. Lalu beliau katakan, anta talibul fitan la talibul ilmu. Kamu adalah pencari fitnah, bukan pencari ilmu. Ingat, itu benar terjadi di masa kita sekarang. Suka memindah-mindahkan fitnah-fitnah. Menukar fitnah-fitnah. Membesar-besarkan fitnah. Sehingga semakin membakar. Semakin menjalar. menyebabkan umat hancur, terpecah belah. Kemudian di sini bahwa kita sibuk dengan beribadah di waktu fitnah. Oleh sebab itulah diwakilkan juga ini di sini disebutkan dari Imam Nawawi tadi bahwa fitnah itu menyebabkan orang dari beribadah atau dia tidak tepat melakukan ibadah. Ini la taqarrabu illa asrar, kata Imam Nawawi. Tidak mampu melakukannya ibadah tersebut waktu fitnah itu kecuali hanya orang-orang tertentu saja. Sebatas secuil saja. Kemudian diwakilkan Ibnu Salamah bahwa Rasulullah SAW bangun pada suatu malam dari tidur beliau. Lalu beliau maha suci Allah. Apa yang telah diturunkan Allah pada malam ini dari pintu fitnah? Dan apa yang telah dibuka daripada pintu-pintu rizki? Ini bangunlah wahai istri-istriku. Ini farubba katiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Wahai betapa celakanya orang di dunia berpakaian tapi telanjang di akhirat. Ini ditafsirkan oleh ulama dengan dua pengertian. Emma di dunia dia berpakaian melihat orang adalah seorang muslim tapi di akhirat, atau seorang mukmin tapi di akhirat tidak memiliki ilmu amal-amal toh. Dalam arti kedua adalah untuk para perempuan yang mana mereka di dunia berpakaian tapi telah panjang, pakaian tipis, minim, katanya berpakaian tapi hakikatnya bertelan. Inilah kita waspada sebelum datang fitnah-fitnah seperti ini. Kemudian itu nasihat Rasulullah SAW menyuruh para istri-istri beliau agar bangun sebelum datang fitnah-fitnah ini agar banyak beribadah pada malam hari. Mutasawwir beribadah. Maksud dari hadis ini adalah sibuk beribadah. Qiyamul lail, qiraatul Quran, zikir. Ya, mencari ilmu, membaca-baca buku agama. Sibuklah dengan beribadah. Kemudian ini kita kepada deh Ibnu Hajar yang betul dari sini, yang bagilahunna ayat al-Qur'an ini, kenapa Rasulullah SAW membangun istri-istrinya? Agar istri-istrinya tersebut tidak hanya menyandarkan karena mereka sudah istri Rasulullah, lalu hanya cukup dengan PDN-nya itu saja, kata kitanya. Ya, harus juga dengan amal. Kemudian, itu yang pertama, kita mengingat waktu, bahwa sibuk dengan beribadah. Tidak kita sibuk dengan beribadah pada waktu al-fitnah. Yang kedua adalah mencari ilmu syar'i. Karena dengan ilmu bisa memilah dan membedakan antara apa? Fitnah ini. Mana agar tidak iltibas, tidak terrancu dalam ahli kebenaran hanya dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya. Oleh sebab itu tadi diumpamakan fitnah itu adalah malam yang gelap. Maka untuk berjalan di malam hari atau selamat di tengah-tengah fitnah punya senjata. Apa senjatanya? Ilmu. Tidak diombang-ambingkan oleh fitnah ini. Sebentar pindah ngaji di sini, sebentar pindah ke sana, sebentar ke sana, ya kan? Kenapa? Diombang-ambingkan oleh fitnah. Ada lagi orang di sini bicara begini, terombang-ambing dia. Maka kuncinya harus dengan Maka kita nasihatkan pada ikhwan-ikhwan kita, cari dululah ilmu. Jangan dulu main tabdi' dan tahdzir. Karena manhaj ulama mempelajari masalah tahdzir itu poin yang terakhir dalam kitab-kitab akidah, bukan mukadimah kitab akidah itu. Ya? Ini enggak. Mulai berdakwah yang dikupas masalah tahdzir dan hajar. Ini orang yang melenceng dari manhaj salaf dalam tarbiyah wa tasfiyah. Yang perlu pertama kali diberikan adalah ilmu, sehingga dengan ilmu dia akan mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Demikian bahwa kita sibuk dengan ilmu dan keutamaan ilmu dalam Quran dan Sunnah tidak sempat kita kupas di sini. Banyak sekali keutamaan ilmu ya dalam kitab dan Sunnah. Di antaranya adalah ini Allah meninggikan derajat orang-orang berilmu. Ya fa'allahu alladziina aamanu minkum wa lana utul iman darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang berilmu derajat yang sangat tinggi, yang lebih tinggi lagi. Dan bahkan ya banyak ada hadis, kita tidak kumpat-kumpat ini. Ada hadis tentang keutamaan ilmu. Yang jelas ini ada, kalau enggak salah pernah di sebuah tempat kita punya tulisan tentang ini, keutamaan ilmu tersebut. Kalau bagi yang ada internet bisa diambil titian ilmu, tulis saja nanti itu akan timbul makalah itu sudah disebarkan oleh kawan-kawan kita di website-nya mereka. Itu oleh sebab itu di sini kita sebutkan bagaimana fungsi ilmu ketika datang fitnah. Di sini ketika ambil faedah dari kisah Soleh pada hari ini adalah Syekh murid dari Syekh Bimbar rahimahullah, dan beliau kita kenal beliau ini. Alhamdulillah kita sempat menghadiri daurah beliau beberapa kali di Kota Madinah ini, Soleh pada hari ini. Dan beliau menyebutkan tentang kisah bagaimana kedudukan Abu Bakar yang tinggi ilmunya ketika jadi fitnah. Pertama, fitnah di sini adalah di sini kita sebutkan yaitu ketika terjadinya fitnah. Ini dia menunjukkan bagaimana ilmu yang menyelesaikannya. Ketika Rasulullah meninggal, terjadi fitnah. Yang pertama apa? Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah SAW belum meninggal. Lalu sampai cerita ini kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq pulang, langsung tidak bicara dengan Umar, tapi langsung melihat Rasulullah SAW di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga hikmah. Di dalam fitnah, jangan percaya dulu. Kalau mungkin untuk langsung kepada sumber, jangan percaya dengan perantara. Langsung buktikan. Bisa hadir kepada sumber, langsung tanya langsung. Jangan ngambil dengan perantara. Makanya Umar tidak bertanya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak bertanya kepada Umar, benar enggak Rasulullah meninggal? Enggak. Langsung buktikan. Tatkala itu Abu Bakar mencium Rasulullah SAW, cipta ayyan wa maitan. Lalu Abu Bakar tidak bicara kepada Umar, duduk ya Umar. Umar tidak mau duduk berapa kali, lalu Abu Bakar naik pada mimbar. Langsung bicara. Man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Langsung dengan apa? Dibacakan ayat Abu Bakar Siddiq, innaka maytun wa innahum maytun. Ilmu. Langsung ditanyakan dulu tauhid. Siapa yang menyembah Allah? Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Siapa yang menyembah Muhammad? Sungguhnya dia telah mati, kata Abu Bakar Siddiq. Lalu dibacakan ayat, innaka maytun wa innahum maytun. Sungguhnya engkau akan mati dan mereka semua akan mati. Diam Umar. Jatuh di lututnya tetap karena mendengar ayat ini. Tidak membantah lagi dia. Ini sikap. Kalau datang ilmu, harus menyerah. Mereka tetap langsung. Tidak berkomentar lagi. Terjadi persis yang berikutnya. Tentang apa? Di mana Rasulullah SAW mau dikuburkan? Siapa menyatakan berdoa? Tetap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan di Mekah, itu adalah kampung kelahiran beliau. Ada yang mengatakan di Baitul Maqdis, karena di situ kuburan para anbiya, tempat mirat beliau di sana. Ada yang mengatakan, ya, lalu Abu Bakar mengatakan apa? Innal anbiya, ya, Hayatu yamutu. Bahwa para anbiya itu dikubur di mana dia meninggal. Dengan apa? Dengan ilmu. Langsung dengan sunnah. Bacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak ada perselisihan lagi. Selesai perselisihan. Kita lihat sahabat, kalau ada dalil, ilmu selesaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Menunjukkan keutamaan fadilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semua sahabat berbeda pendapat waktu itu. Mau di mana dikuburkan? Langsung dibacakan hadis Abu Bakar Siddiq. Ilmu. Lalu setelah itu berbicara masalah apa lagi? Siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah? Orang Ansar telah berkumpul di Bani Sa'id. Datang ke sana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Adalah rumah. Orang-orang Ansar ingin mengangkat satu pemimpin dari mereka dan di Ansar. Minna amir wa minku amir, kata siapa? Ansar. Kalian punya pemimpin, kami juga punya pemimpin. Lalu Abu Bakar Siddiq berdiri. Ini tunjukkan ilmu Abu Bakar Siddiq lagi menyelesaikan permasalahan umat. Dipuji keutamaan Ansar oleh Abu Bakar Siddiq bahwa mereka adalah orang memiliki keutamaan yang banyak baik dalam Quran, itu bukan hadis-hadisnya ada. Bahkan sebutan masalah keansaran ya syu'ban ila ratu apa syu'ban apa syi'atan ila balatu syi'atan ansar, tidaklah sebuah orang ansar itu menempuh suatu lorong, saya akan jadi akan mengikuti lorong itu ditempuh oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan keutamaan orang ansar tersebut. Ini dikatakan oleh Rasulullah ketika perang Hunain, yang mana Rasulullah membagi harta-harta rampasan Hunain itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kaum kafir Quraisy, ya kan, orang Islam, para sahabat-sahabat yang yang baru masuk Islam itu, dan orang Quraisy, orang Madinah, orang Ansar tidak dapat. Lalu mereka kecil lagi diungkapkan hadis tadi oleh Rasulullah. Sebutkan pada Ansar. Setelah itu, tapi setelah itu dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, sebutkan hadis Rasulullah, inna hadza ambar fi Quraisy, bahwa ini yang orang yang baik dari Quraisy mengikuti orang yang baik dari Quraisy ikutan orang yang baik yang lain, dan orang yang jelek dari Quraisy ikutan orang yang lain. Katakan bahwa urusan ini adalah di Quraisy. Diam sudah orang Ansar. Karena datang ini bahwa persoalan ini adalah para Quraisy. Sudah selesai persoalannya. Lalu Abu Bakar mengatakan, ini saya tunjukkan kepada kalian, kata Abu Bakar Siddiq, imma kalian baik at Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah, ya kan? Lalu kata Umar kata Abu Bakar, imma kalian mau membela salah seorang dua orang ini. Jadi itu Abu Ubaidah atau Umar bin Khattab, kata Abu Bakar Siddiq. Coba lihat tawaduknya Abu Bakar Siddiq. Kata Umar, apa katanya? Saya tidak menemukan perkataan yang sangat merobos saya daripada ucapan Abu Bakar ini. Tapi mana Abu Bakar menunjuk saya sedangkan dia masih hidup? Subhanallah. Begitu para sahabat melihat saling keutamaan di antara mereka. Lalu berdiri Umar, kum mubayyi'uka, langsung bai'at oleh Umar, kata Abu Bakar Siddiq. Lalu membai'at para sahabat. Selesai persoalan Umar. Dengan apa? Ilmu. Sama kunci segala persoalan yang ada di tengah umat ini, selesaikan dengan ilmu. Jadi, maka saya katakan tergantung, maka yang perlu bagi kita sekarang adalah menyelesaikan persoalan, baik perselisihan di kalangan umat Ahlussunnah dengan yang lainnya, atau sama Ahlussunnah. Kemana kita kembali? Ilmu. Sibukkanlah diri dengan ilmu. Akan tahu siapa yang keliru dan siapa yang ngawur. Carilah ilmu. Demikian ikhwan. Kemudian, kita tidak panjang lebar dengan masalah ilmu. Contoh saya kita berikan hal seperti itu, bahwa ilmu sangat memiliki andil yang penting dalam masalah persoalan umat ini. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhtiyar amal fi asbab fitan. Menjauhi segala tempat fitnah dan sebab-sebab fitnah itu. Selamat dari fitnah itu. Jauhi sebab-sebab fitnah tersebut. Ya. Dia kan Abu Hurairah dan Abu Hurairah bersabda, akan terjadi fitnah yang mana orang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Apa yang dipahami ini? Bahwa lebih baik kita itu tidak, jangan sampai ikut campur dalam fitnah ini. Sampai perumpamaan diberikan adalah orang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Orang berjalan lebih baik daripada apa? Berlari. Karena kalau orang duduk ada fitnah, itu kemungkinan dia untuk berbuat sesuatu masih lama. Harus berdiri dulu, harus berjalan dulu. Kalau orang berdiri itu lebih dekat. Kenapa? Tinggal melangkah aja kan? Nah, kalau orang berjalan akan lebih dekat lagi. Kalau berlari sudah semakin dekat. Maka di sini adalah pendapat faedah yang agung sekali. Jangan ikut dalam fitnah-fitnah. Kecuali, ini disebutkan oleh Syekh Sedahan dalam ceramah beliau, Al-Ibadah fi waqti fitan. Kecuali dia itu adalah orang yang memang mampu dari segi ilmu dan kedudukan, boleh dia berbicara untuk menyelesaikan permasalahan umat. Jadi segala persoalan itu diberikan kepada orang ulama. Nanti kita akan sebutkan di sini. Bukan kalau betul ilmu yang menyelesaikan. Selama ini perbedaan pendapat-pendapat yang ada ini diselesaikan oleh kalau betul ilmu sendiri mereka akan, oh ini salah, ini salah. Maka saya contohkan, mereka ini ibarat dua orang pasien yang berseliti dalam dua orang dokter. Kata pasien ketika dokter mengatakan bersih darah mereka, kata seorang pasien ini, oh dokter ini goblok. Tahu apa dia pasien ya kan yang mau ditangani. Malah dia pula mengatakan dokter lebih ini. Kalau dia tahu dokter ini yang benar yang salah. Dengan ilmu apa dia menilai? Maka ya ikhwan, semua persoalan umat ini kembalikan kepada para ulama. Ini baru tahu sedikit ilmu, sudah enak aja menghukum ini, menghukum itu. Ulama jauh lebih ilmu. Kembalikan, masih ada orang-orang yang bisa dipedomani dengan umat ini. Jangan dulu kita melangkahi mereka. Jadi oleh sebab itu ini membuat selesai fitnah itu. Jadi jauhi sebab-sebab fitnah tersebut. Kemudian orang yang itu disebutkan waman al-wamai. Ini yusyripula atas tersirbu. Orang yang mengakui, mendekati fitnah itu, dia akan terfitnah. Waman wajada maljaan, siapa mendapati tempat berlindung au ma'adan atau tempat bersembunyi, falyaizbihi. Jadi maka disuruh Rasulullah SAW, jika terjadi fitnah, kalau ada tempat untuk bersembunyi, lebih baik bersembunyi, ada fitnah. Subhanallah. Ini adalah sebab tuntunan diberikan Rasulullah SAW ketika terjadi fitnah. Jangan mendekati tempat fitnah. Jauhilah fitnah. Kemudian di sini juga dalam hadis lain disebutkan dari Abu Bakrah ini bahwa Rasulullah SAW akan terjadi fitnah. Kemudian fitnah yaitu fitnah lagi. Lalu disebutkan seperti tadi, orang yang duduk lebih baik orang berdiri, orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Fa idza nazalat aw waqa'a faman kana lahu iblis. Ini apabila terjadi fitnah tersebut, datang fitnah tersebut, orang yang memiliki beratang ternak, maka hendaklah dia sibuk dengan beratang ternaknya. Jadi baik dia punya unta dan kambing kepada Rasulullah, sibuklah dengan itu. Maka dia cukup bersembunyi di padang rumputnya. Wa man kana lahu ardun falyahat bi ardihi. Punya dalam pertanian, sibuklah bertani. Jauhi fitnah-fitnah tersebut. Fakala rajul ya Rasulullah, ara'aita malam kullahu ibil. Jadi ada sahabat mengatakan, tidak punya ibil, tidak punya tanah, tidak punya apa-apa ya kan? Kemana dia pergi? Walabana walahar. Kal ya'madu ila saifihi, hendaklah dia. Yaitu mengambil pedangnya, lalu dia patahkan, faiduku haddi. Atau dihajar. Matanya itu dipukul dengan apa? Dengan batu. Supaya nanti apa? Pedangnya tidak bisa melakukan apa-apa. Ini bukti anjuran kepada Rasulullah agar di masa fitnah harus menghindari sebab-sebab fitnah. Sehingga terjadi fitnah pembunuhan segala macam di tengah kaum muslimin. Itu disuruh kita apa? Mematahkan pedang. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Kata-kata dari fitnah antara apa? Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Tidak ikut beliau. Beliau patahkan pedang dia. Subhanallah. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk pengamalan dari ketika ada fitnah. Kemudian ini tsumalaju ini sapa adalah apa? Naja Allahumma al-balagh. Ini Rasulullah mengatakan, apakah telah menyampaikan atau menyampaikan? Ini faqala qaru ya Rasulullah, ara'aita in karihtu in ukrihtu hatta yanbi ilayya hadits fa'a safaini aw ila fa'atani fa darabani rajulun bi sayfi. Aw yajisamun fayaquluni. Bagaimana Rasulullah jika aku ini dipaksa, lalu ada pedang orang yang menyambatku atau aku dipanah oleh orang lain lalu membunuhku. Qala ya bu bi ismihi wa ismika wa yakunu min ashabin nar. Di orang yang melakukan pembunuhan di waktu fitnah itu, dia akan bertanggung jawab membawa dosa orang, dosa dia dan dosa orang yang dibunuhnya. Ini orang apabila dia ikut dalam fitnah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi akan terjadi supaya yakuna khairu mali muslim. Boleh jadi akan jadi suatu masa bahwa harta yang terbaik bagi seorang muslim adalah yaitu kambing. Yang mana dia mengikuti lorong-lorong bukit dan tempat-tempat turun hujan ini, yakuru bidinihi minakitan. Lari dengan agamanya dari fitnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di sini secara global umumnya kita wajib menjauhi segala persoalan-persoalan fitnah atau menimbulkan fitnah. Wajib kita jauhi semaksimal mungkin. Maka oleh itu di antara fitnah-fitnah yang terjadi umumnya, ya, hal yang sering diungkap oleh sebagian saudara-saudara kita masalah ya Allah. Itu fitnah, sebaiknya memang kita katakan orang yang mengambil kita tidak mentazir, kita kalau mau tidak usah mengambil. Persoalannya tidak terlalu kulit dan hiperkulit. Tapi tak kalah, salah satu dua kelompok ini tidak berjalan dengan sesuai dengan ilmu, membawakan fitnah dalam persoalan dakwah. Kemudian, yang keempat jalan keluarnya adalah kembali kepada ulil amri dan ulama. Menyerahkan persoalan-persoalan besar, jika fitnah besar, kepada para ulama dan para penguasa. Jangan ikut andil, jangan kita tidak memiliki pengaruh. Karena kita katakan tadi Syekh Saleh Sadal mengatakan, jika seorang itu makmuk, yaitu adalah didengar perkataannya oleh umat, kemudian dia punya ilmu, maka ketika itu dia tidak masalah, dia itu memberikan arahan yang terbaik kepada orang yang terpinah. Menyaksikan fitnah itu, wajib bagi dia. Ada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, atau memiliki ilmu, tapi perkataannya tidak diperhatikan oleh orang. Tidak ada artinya. Ya kan? Jadi ada dua kekuatan. Hujjah dan kemudian apa? Didengar. Ada pengaruh dia. Nasihat itu betul didengar oleh orang lain. Ini bentuk-bentuk nasihat dalam fitnah. Kemudian karena ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'a amrun min al-khawfi aw min al-amni aw al-khawfi adaa bihi. Walau ardu ila rasul dalam beri minhum la'alimu alladhi istamitunahu minhum walau la fadullahi alaikum warahmatullah la tabakun syaitan ila qalila. Dan apabila datang kepada mereka suatu urusan, baik di perkara keamanan dan rasa takut, mereka ada obi, lalu mereka segera menyebarkannya, ya, menyebarkan isu-isu tersebut. Seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri, para pemimpin mereka ulil amri disebutkan itu umara atau ulama, ya. La'ilmahu ladzina yastamitunahu, semuanya akan diketahui oleh orang-orang yang mengambil simbat-simbat dari berita-berita tersebut. Ini. Kalau bukanlah karena kurnia Allah kepada kalian dan rahmatnya, sungguh kalian akan mengikuti setan kecuali sedikit. Jadi jangan ketika ada isu lalu disebarkan tanpa tahu ujung pangkalnya. Ya. Oleh sebab itu di sini dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman Said mengatakan, ini adalah pendidikan dari Allah kepada hamba-hambanya dari perbuatan mereka, suatu tindakan yang tidak baik ini. Ya, dan semestinya mereka itu apabila mereka ditimpa oleh suatu urusan dari urusan yang penting, persoalan negara atau persoalan umat umpamanya, ini baik yang umum, ya, dengan urusan yang berhubungan dengan rasa keselamatan dan keamanan atau rasa takut, yang dalamnya terdapat musibah bagi kaum muslimin, maka hari mereka ia tetap batu, perlu ada bukti, jangan tergesa-gesa. Walau tak jenuh, jangan tergesa-gesa menyebarkan berita tersebut. Bal, tetapi dia harus mengembalikan kepada Rasul atau kepada ulil amri minhu, yaitu ulama dan umara. Ahlul ra'i, yaitu mereka itu ada orang-orang yang memiliki pendapat dan ilmu dan nasihat dan akal dan ini zarana, memiliki pengalaman-pengalaman yang dalam. Alladzina ya'rifuna al-umur, yang mereka itu mengetahui persoalan-persoalan yang baik maupun yang lawannya. Jadi, apabila mereka melihat dalam untuk disebarkan ada maslahah dan kebaikan bagi muslimin, niscaya mereka akan memberitahu. Sebaliknya, jika di dalam yang terdapat hal-hal yang membahayakan muslimin, mereka tidak menyebarkannya. Jadi jangan terlebih tergesa-gesa dalam menyebarkan isu-isu bohong. Ini bentuk-bentuk tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hah? Jam 3 ini. Asar jam berapa? Jam 3.20. Subhanallah. Ini pembahasannya kita masih ada berapa ini? Bisa kan ada kan? Pulang aja. Iya. Saya secara ringkas bahwa faedah ini bisa antum yang mau fotokopi, yang telah difotokopi ada makalah, nanti kita singgung saja demi menghemat waktu. Kemudian bahwa wajib kita mengembalikan segala persoalan-persoalan tersebut kepada ulama yang berilmu atau penguasa yang akan memberikan solusi-solusi tepat dan jitu dalam segala permasalahan umat ini. Kemudian tetap berada dalam barisan kaum muslimin dan penguasa, jangan melakukan manuver mengasung orang-orang untuk menentang penguasa. Ini banyak dalil-dalilnya sebab kita sebutkan di sini, ya. Dan kemudian juga menahan, yang keenam adalah menahan dari berbicara dan tidak mengikuti dan membenarkan berita-berita bohong. Ini fitnah. Banyak fitnah-fitnah lalu disebarkan, lalu semakin menyebar. Jangan sebarkan hal itu. Terakhir adalah berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah. Ini banyak sekali. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi dzalimin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang zalim. La taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru wa qil lana. Banyak sekali. Maka kita berdoa kepada Allah, kemudian juga beribadah. Banyak agar kita dihindari oleh Allah dari bentuk-bentuk fitnah. Ya, di banyak di sini kita sebutkan bentuk-bentuk doanya ini, dan juga pesan-pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita mesti berlindung dari fitnah-fitnah ini. Ya, oleh sebab itu, ya Allah, aku berlindung dari padamu dengan segala fitnah, baik yang zahir, yang nampak maupun yang sembunyi. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Fitnah syubhat perpecah belahan, berbagai macam bentuk, ya, pemikiran-pemikiran yang sesat. Fitnah syahwat, sibuk dengan harta, terfitnah dengan harta, dengan wanita, pangkat dan jabatan, terjadi pembunuhan, berebut harta, dan segala macam. Kemudian hikmah dari fitnah. Hikmah dari fitnah adalah, diantaranya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala agar mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Oleh sebab itu, dalam surat ini, Al-Ankabut ayat 2 dan 4, Allah katakan, Ahasibannas, ayatulahku ayakulu, amanahum la'ustanur. Apakah manusia mengira mereka itu dibiarkan mengucapkan kata-kata amanah, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Lalu tidak diuji. Walaupun katanya, dan sedangkan kami telah sungguh telah menguji orang-orang sebelum mereka, ya, pada zaman nabi-nya, sadaqu agar Allah mengetahui orang-orang yang benar imannya. Wa ya zaman al-kadzibin agar terbukti orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bohong di dalam imannya. Mana yang benar-benar berada di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Siapa hanya yang pura-pura di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Dia adakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebuti orang-orang yang beriman benar dan orang-orang yang bohong dalam keimanannya. Itu diuji, bukan kita saja, umat-umat yang berlalu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ahsiban nasi ayya ahsiban ladina ya'maluna sayiat ayasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang melakukan amal-amal jelek itu, ya, mengira bahwa mereka ini akan mampu mendahului kami? Sungguh saat, sungguh jelek sekali yang mereka putuskan. Ini yang dikira. Jadi Allah tidak tahu dengan orang-orang yang telah berbuat fitnah pada umat ini, yang fitnah umat ini. Semuanya Allah tidak akan luput dari melihat amal-amal mereka. Ini bisa antum baca sendiri tentang apa namanya keterangan-keterangan terakhir tadi. Kemudian banyak sekali sebetulnya ayat-ayat menunjukkan kita diuji oleh Allah. Wa nabluukum bisyarril khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ini telah kita sebutkan dalam surah Anbiya 35 tadi. Dan kami menguji kalian dengan kondisi baik dan kondisi jelek, hal yang jelek dan hal yang baik. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa kita akan dibalas siapa yang lolos, siapa yang gagal dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Apa Allah menciptakan iblis ujian bagi Bani Adam, ya, dan banyak sekali ayat-ayat yang tempat kita ucapkan di situ. Jadi wa minannasi may yaqulani, oleh sebab itu barangkali tadi cuma sampai di sini aja pembahasan kita ini. Mudah-mudahan nampaknya, jadi bagi yang mau mengkopi makalah sudah kita berikan kepada penitia tadi, ingat waktu saja. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama tadi dapat bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan juga bagi kaum muslimin semuanya. Dan kita, titik akhir yang sangat pesan sekali adalah, mari kita hadapi fitnah ini pertama dengan ilmu. Maka kita menghadiri majlis ilmu yang disampaikan oleh orang-orang berilmu, kemudian membeli buku ilmu dan membaca buku-buku ilmu. Ayah, agar kita selamat dari berbagai fitnah. Demikian saja. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Insyaallah. Ini ada. Tidak banyak nih.